Jum'ah wal munafiqin, rawahu Muslim. Walahu ani Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala kana yaqra'u fil 'aidaini wa fil jum'ati subbih isma rabbikal a'la wal hal wa hal ataka haditsul ghashiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan mengenai Jumat. Topik kita malam hari ini tentang bacaan yang dibaca imam di kala salat Jumat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil Jum'ati suratul Jum'ah wal munafiqin, rawahu Muslim. Adalah Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca pada salat Jumat surat Jumat dan surat Munafiqun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Jadi kata Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca dalam salat Jumatnya surat Al-Jum'ah pada rakaat pertama selepas Fatihah, dan surat Al-Munafiqin atau Al-Munafiqun pada rakaat kedua selepas Fatihah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walahu an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qaal, dan dari dari Imam Muslim juga yang sumbernya daripada sahabat Nabi An-Nu'man ibn Bashir, semoga Allah meridainya, dia berkata kana yaqra'u fil 'aidaini wa fil jum'ati subbih isma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghashiyah. Berkata Nu'man bin Bashir kana yaqra'u fil 'aidain, adalah Nabi selalu membaca dalam salat dua Id, maksudnya Idul Fitri dan Idul Adha, wa fil jum'ah, dan pada salat Jumat subbih isma rabbikal a'la pada rakaat pertama selepas Fatihah, dan hal ataka haditsul ghasyiyah pada rakaat kedua selepas Fatihah. Jadi dari dua hadis ini kita mengetahui kebiasaan Nabi dalam membaca ayat ketika salat Jumat maupun Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam salat Jumat Nabi selalu membaca surat Al-Jum'ah pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua surat Munafiqun. Adapun dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha serta Jumat, Nabi selalu membaca surat Subbih isma rabbikal a'la pada rakaat pertama dan hal ataka haditsu al-ghasyiyah. Adapun faedah ilmiah yang dapat kita ambil daripada hadis ini menunjukkan anjuran untuk membaca pada waktu salat Jumat bacaan salat dengan jahar. Padahal kebiasaannya salat siang itu bacaannya apa? Sir. Zuhur disihirkan, disembunyikan bacaan. Asar pun demikian. Kapan dijaharkan? Salat malam, maghrib, isya dan subuh sebelum terbitnya matahari, ketika terbitnya fajar. Tapi ketika Jumat dianjurkan, disunnahkan untuk dibaca dengan jahar. Adapun sebabnya adalah karena dijam'iha al-khalq al-kathir, sebab ketika itu berkumpul orang banyak. Fayanbaghi an yasma'u al-Qur'an, maka karena itulah dianjurkan agar mereka mendengarkan Qur'an. Mimman yuhsinul qira'ah, daripada imam yang baik bacaannya. Maka seluruh salat-salat siang yang sifatnya berjemaah, salat-salat besar, dianjurkan membaca salat dengan bacaan jahar, seperti Idul Fitri, Idul Adha, salat apa lagi? Istisqa. Salat apa lagi? Gerhana. Istisqa minta hujan, gerhana yang disebut dengan salat kusuf atau khusuf. Dianjurkan untuk membaca imam dengan bacaan yang jahar. Jadi Jumat dibaca dengan jahar walaupun dia salat siang, salat ketika siang hari. Kemudian anjuran untuk membaca surat Jumat pada rakaat pertama dan surat Munafiqin pada rakaat kedua setelah Fatihah. Terkadang Rasulullah SAW membaca surat Subbihisma Rabbikal A'la rakaat pertama dan hal ataka haditsul ghasyiyah pada rakaat kedua setelah Fatihah. Tetapi perlu dipahami bahwasanya ini bukanlah harus diperbuat setiap saat, setiap Jumat. Bahkan tidak boleh diperbuat tiap Jumat. Tidak boleh. Sehingga dipahami orang awam, dia adalah suatu hal yang wajib. Sesekali tinggalkan. Sama dengan membaca surat sajadah ketika subuh Jumat. Nabi senantiasa selalu melaksanakannya. Tapi tidak terus menerus. Maka sesekali wajib hukumnya ditinggalkan. Agar orang paham dia bukan menjadi suatu hal yang wajib sifatnya. Kalau lah dirutinkan, dikira orang dia sesuatu yang wajib. Maka salah jika setiap masjid atau sebagian masjid mengamalkan bacaan surat sajadah dengan hal atal insan setiap Jumat tidak pernah ditinggalkan, salah. Maka hendaklah imam sesekali meninggalkannya. Dalam banyak hal, seperti khutbah hajah, kebanyakan Nabi mulai khutbahnya dengan khutbah hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai akhirnya baca ayat yang tiga itu. Ini pun Nabi senantiasa membacanya, tetapi bukanlah perkara yang harus diperbuat terus-menerus. Wajib hukumnya sesekali ditinggalkan agar orang tahu ini bukan wajib. Ya, demikian pula bacaan-bacaan ketika Jumat. Jadi terkadang Rasulullah baca surat Al-Munafiqun, surat Al-Jumu'ah pada rakaat pertama, Al-Munafiqun rakaat kedua. Terkadang Subbihisma rakaat pertama, Al-A'la, Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Adapun munasabat, adapun relevansi, kenapa dibaca surat Al-Jumu'ah dan surat Munafiqun pada hari Jumat, kenapa tidak surat yang lain? Para ulama berupaya untuk mencari hikmah di balik perbuatan Nabi SAW tersebut. Maka mereka mengatakan, adapun dibacanya surat Jumat pada hari Jumat jelas kesesuaian waktu Jumat dibaca surat Jumu'ah. Di mana dalam surat Jumu'ah itu ada anjuran agar orang mengerjakan salat Jumat, meninggalkan segala macam bentuk kesibukan. Kata Allah SWT di ujung surat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jika diseru kalian untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk menuju zikrullah, maksudnya salat. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli, tinggalkan perdagangan kalian. Maka jelas ya bahwasanya sangatlah sesuai dibaca surat Jumat pada hari Jumat. Munasabatnya zahir, relevansinya jelas sekali. Karena dalam surat tersebut ada anjuran agar orang bersegera menuju zikrullah, meninggalkan segala macam perkara yang melalaikan daripada perkara dunia. Ya, walaupun mubah, boleh. Yang hukum asalnya boleh berjual beli, mubah. Tapi ketika hari Jumat, ketika dikumandangkan azan, menjadi haram jual belinya. Bahkan sebagian membatalkan jual belinya, enggak sah. Subhanallah. Padahal halal hukumnya. Kalau yang halal saja menjadi haram diperbuat pada hari Jumat, jual beli halal menjadi haram ketika dikumandangkan azan, apalagi yang jelas-jelas haram, zina dan seterusnya diperbuat pada hari Jumat, tentu lebih dahsyat keharamannya. Dalam surat Jumat terdapat perumpamaan ahlu kitab. Ahlu kitab mereka membawa Taurat, membawa Injil, tapi mereka tidak paham apa isi di dalamnya. Maka diumpamakan mereka sebagaimana keledai-keledai, himar. Ayat ini adalah bentuknya khabar, berita tentang ahlu kitab. Mathalul ladzina yuhammilu kitaba, mathalul ladzina yuhammilu at-taurata tsumma lam yahmiluha. Perumpamaan orang-orang diberikan kepada mereka Taurat, yakni kepada Nabi Musa, kepada Bani Israel, tsumma lam yahmiluha, tapi mereka tidak bawa Taurat tersebut. Tidak mereka pikul Taurat tersebut, maksudnya tidak mereka amalkan kandungan dalamnya. Hanya mereka bawa-bawa saja. Mereka tenteng-tenteng saja. Maka Allah katakan, kamatsalil himari yahmilu asfara. Sama dengan perumpamaan keledai yang bawa buku-buku yang banyak. Allahu musta'an. Berita ini, khabar, adalah merupakan larangan terhadap orang-orang beriman meniru tingkah laku orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi pegang kitabnya, tapi enggak tahu apa dalamnya. Tengok orang-orang Nasara. Oh, yang antum lihat itu. Sibuk pegang kitab kemana-mana, enggak tahu isi dalamnya. Enggak tahu penyimpangan-penyimpangan dalamnya. Maka orang-orang beriman pun jangan tiru mereka. Sebagian kaum muslimin meniru orang-orang ahlul kitab. La ya'lamuna al-kitaba illa man hiya, enggak tahu dalam kitabnya kecuali hanyalah reka-rekaan saja, prasangka saja. Wa ma hum bimustayqinin, enggak yakin dia. Sebagian orang-orang yang sebagian daripada kaum muslimin pun sama keadaan. Qur'an itu disimpan tinggi-tinggi, dibeli yang bagus-bagus, Qur'an yang besar. Terkadang dibeli Qur'an yang paling kecil, pakai mikroskop bacanya. Dibeli itu Qur'an Turki itu. Kalau antum ke Arab itu ada yang jual itu. Banyak dijadikan jimat. Segini ya, sebesar jari ini. Setengah jari besarnya. Untuk apa? Cemana antum bacanya? Mikroskop dulu. Subhanallah. Sebagian sibuk membawa Qur'an. Tenteng-tenteng. Peluk-peluk. Ya kan? Dia cium-cium. Letakkan kepala. Tapi dalamnya enggak tahu. Enggak dikerjakan perintah bertauhid, larangan syirik. Ya? Perintah untuk mengikuti syariat Rasul, larangan menyelisih syariat Rasul, ancaman tentang neraka, ancaman tentang muamalat, riba, ancaman tentang riba, minuman keras, perzinahan, penipuan, seterusnya, enggak tahu. Bahkan sebagian kaum muslimin enggak tahu Quran kecuali surat tertentu saja. Ada yang tahunya surat Yasin aja yang dia tahu. Ada yang tahu surat Qul yang ketiga itu aja yang tahunya. Quran Karim banyak. Subhanallah. Musibah. Maka dalam surat Jumat terdapat pelajaran bagi orang-orang beriman tidak meniru ahlul kitab. Yang diberikan kepada mereka Taurat, enggak mengamalkan isinya, maka kaum muslimin pun hendaklah tidak mengikuti langkah-langkah mereka. Quran untuk dipelajari, dipahami isinya, diamalkan kandungannya, dijadikan sebagai pedoman, bukan sebagai jimat untuk mengusir syaitan. Kalau takut malam tidur, ambil Quran taruhkan di dekat kepalanya. Bukan untuk itu Quran diturunkan. Lewat kuburan pegang Quran, jadi jimat dia. Subhanallah. Takut rumahnya masuk maling, tempelkan ada Quran. Takut uangnya hilang di kantong, tempelkan Quran. Ini bahkan pelecehan terhadap Quran Karim yang dilarang dalam agama kita yang mulia ini. Maka tentunya surah Jumat mengajarkan kita untuk tidak menyeru orang-orang ahlu kitab dalam perkara ini. Maka perumpamaan mereka sama yang keledai. Tahu antum keledai? Banyak pun diletakkan kitab-kitab di atas punggungnya, dia enggak nikmati. Dia enggak tahu apa isinya. Subhanallah. Maka hal ini sama perumpamannya dengan orang-orang datang salat Jumat, sekedar datang, duduk, tidur atau lalai. Khatib di suatu lembah, dia di lembah lainnya. Ya, khatib sibuk panjang lebar mengajarkan agama, menerangkan tentang tauhid, dia sibuk mikirkan bagaimana bisnis setelah ini, ya. Sibuk. Maka orang-orang yang tidak mendengar khutbah tanpa ada uzur, sengaja lalai atau lalai melalaikan dirinya, mereka sama dengan keledai-keledai yang bawa buku-buku tapi tidak paham apa isinya. Subhanallah. Allah musta'an. Dan jangan sampai antum menjadi keledai-keledai yang enggak paham apa yang antum baca, enggak paham apa yang antum dengar. Subhanallah. Adapun surat yang kedua, surat apa tadi? Surat Al-Munafiqun pada rakaat kedua. Kenapa dibaca Al-Munafiqun? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kebiasaannya orang-orang munafik, dia itu malas sholat kecuali sholat yang besar agar tampak, sholat yang banyak jumlah orangnya agar dia tampak seolah-olah dia orang yang istiqomah dengan agama. Maka kebiasaannya orang munafik datangnya ketika sholat yang besar, Jumat, Idul Fitri. Kalau antum lihat orang hanya datang ketika Jumat, ya nampak batang hidungnya Jumat, Idul Fitri dia paling depan, Idul Adha paling depan, kok salah-salah lain hilang, itu ciri-ciri orang munafiqun. Allah musta'an. Dan khawatirlah antum jangan sampai dihinggapi sifat kemunafikan. Di antara sifat orang-orang munafik adalah malas berjamaah, kalaupun datang malas-malasan. Allah musta'an. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kalaupun mereka pergi salat bermalas-malasan. Yura'unan nas, dia hanya sekadar riya saja supaya tampak orang. Makanya yang paling payah bagi orang munafik salat itu salat apa? Subuh dan isya. Kenapa payah? Pertama, karena memang itu waktu yang sangat sulit orang-orang yang tidak beriman mengerjakan ibadat padanya. Sedang tidur, lelap, subuh, orang munafik payah bangun itu. Demikian juga isya, itu waktu yang letih, orang siap-siap istirahat, malas datang. Makanya kata Nabi, afqalus salati 'alal munafiqin, ya, yang paling berat salat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Law ya'lamuna ma fihi ma la'atawhuma wa rahabwan, kalau mereka tahu keutamaan yang terdapat dalam keduanya, mereka akan datang walaupun mesti merangkak. Yang kedua, kenapa mereka malas salat ini, dua ini, waktu ini? Karena ketika itu gelap, orang-orang enggak tahu siapa yang salat. Mereka salatnya hanya untuk orang saja, ya. Para sahabat itu kalau salat subuh gelap, demikian juga isya. Karena panjangnya bacaan Nabi, mereka ketika salat selesai keluar, mereka telah mulai mengenal satu sama lainnya, karena menunjukkan telah mulai terang, menunjukkan panjangnya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika subuh. Makanya orang-orang munafik malas salat seperti ini. Karena itulah diperintahkan, karena itulah Rasulullah mengajarkan kita untuk baca surat Munafiqin, agar orang-orang yang munafik ini yang datangnya hanya sekali seminggu paham tentang bahayanya kemunafikan, sifat-sifat orang munafik, ancaman orang-orang munafik. Ya, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka Rasulullah. Ciri-ciri orang munafik menjilat, kalau datang kepadamu wahai Muhammad, orang munafik berkata, kami bersaksi engkaulah Rasulullah. Itu orang munafik itu. Ubay Abdullah bin Ubay bin Salul, subhanallah. Kalau Nabi mau naik pidato, dia tampil duluan. Kaum muslimin, dengarkan Nabi kalian, ikuti Nabi kalian, jangan selisih dia, kejayaan pada mengikuti dirinya. Setiap kali mau pidato, pulang sama kaumnya, mereka pun tertawa-tawa. Inna kunna mustahzi'un, kami hanya bermain-main, perolok-olok saja. Wa idza kharaju ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau pulang kembali, mereka memperolok-olok Rasulullah. Itulah kerjanya. Mereka berkata, nashhadu innaka la Rasulullah, kami bersaksi engkau lah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la Rasulullah, Allah tahu engkau benar-benar Rasulnya. Dan Allah bersaksi orang-orang munafik lakadzibun, mereka pendusta. Jadi berdusta ciri-ciri orang munafik. Sumpahnya sumpah palsu, paling mudah bersumpah. Allah musta'an. Maka dalam surat ini pelajaran terhadap orang-orang munafik agar mereka bertaubat dari kemunafikan mereka, ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam surat Munafiqin ini terakhirnya juga ada perintah untuk mengerjakan ibadah, berzikir kepada Allah SWT. Larangan agar jangan seorang muslim lalai dengan dunia, sama dengan surah Jumat, ada kesamaannya. Surah Jumat perintah untuk melaksanakan salat Jumat, meninggalkan jual beli. Dalam surat Munafiqin Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, janganlah sampai kalian dilalaikan daripada zikrullah dengan harta kalian maupun anak-anak kalian. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, yang berbuat demikian, yang lalai dengan hartanya, lalai dengan anak-anaknya, lalai dengan istrinya, maka hakikatnya mereka lah orang-orang yang merugi. Maka jangan sampai untuk menghadiri Jumat kita lalai, sibuk berdagang, Jumat sudah azan dari kumandangkan, lalai. Anak-anak di rumah bergelut, istri, semuanya jangan sampai membuat kita lalai daripada zikrullah. Kalau sudah azan, jangan sampai anak-anak melalaikan kita daripada salat, dan seterusnya. Dunia kita, yang berbuat demikian, mereka adalah orang-orang yang merugi. Kemudian perintah untuk beramal saleh, berinfak sebelum datang kematian. Di penghujung surat Al-Munafiqun ini perintah untuk berinfak. Berinfaklah daripada sebagian yang Allah berikan kepada kalian sebelum datang masa, ya, kematian menjemput kalian. Ketika itu barulah orang menyesal. Ketika telah datang ajal, barulah orang berkata, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku, la'alli a'mal salihan fima tarakt, semoga aku dapat beramal saleh yang dahulu ku tinggalkan. Ini penyesalan yang tiada berguna. Allahul musta'an. Wanfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah daripada apa yang kami berikan kepada kalian. Kata-kata mimma litab'id, daripada sebagian, bukan semuanya Allah suruh infak, sebagian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu, sebelum datang kematian kepada salah seorang kalian, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ketika itu dia pun berkata, ya Rabb, kenapa tidak kau beri aku tempo sebentar, fa asaddaq, aku akan bersedekah, wa akum minas salihin, aku akan jadi orang yang saleh. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, tidak akan mungkin Allah beri tangguh nyawa seseorang jika telah tiba ajalnya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apapun yang akan berbuat. Inilah surah Jumat. Maka diperintahkan, maka Rasulullah senantiasa membaca kedua surah ini, surah Jumat dan surah Al-Munafiqun. Adapun surah Al-A'la, ya, kata-kata Al-A'la adalah dari kata-kata ala ya'alu, ulu, al-a'la, yang maha tinggi. Sabbih isma rabbika al-a'la, sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Tinggi sifatnya, tinggi zatnya, tabaraka ta'ala, maha tinggi zatnya di atas seluruh makhluknya, maha tinggi semua sifatnya. Dia memiliki ketinggian yang mutlak, tidak ada makhluk di atasnya, tidak ada makhluk yang dapat meliputinya, dan dia meliputi segala sesuatu. Allahu Akbar. Sabbih isma rabbika al-a'la alladhi khalaqa fa sawwa wal ladhi qaddara fa hada, sampai akhir ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk membaca surat ini, dalamnya ada kandungan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalamnya juga ada peringatan agar orang tidak lalai dengan dunia. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa, agar orang jangan lalai dengan dunia ini, diingatkan setiap Jumat agar orang senantiasa mengingat bahwasanya dunia ini akan ditinggalkan, jangan lalai dengan dunia ini. Demikian pula yang terdapat dalam surah Al-Ghasyiyah, dalamnya ada yakni berita tentang hari kiamat, berita tentang orang-orang yang berbuat kebajikan, apa yang Allah janjikan bagi mereka, berupa kenikmatan di surga, ancaman terhadap orang-orang yang menentang Allah dengan neraka, dengan siksa yang terdapat dalamnya. Dalam surah Al-Ghasyiyah diingatkan manusia dengan perkara hari kiamat, karena hari Jumat itu akan terjadi hari kiamat. Pada hari apa terjadi kiamat? Pada hari Jumat. Maka hewan, Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya, begitu khawatirnya kalau masuk hari Jumat. Kenapa? Mereka khawatir jangan-jangan terjadi kiamat. Itu hewan-hewan. Tapi yang namanya manusia, Jumat malah mereka gunakan untuk tidur ketika istirahat. Ya, orang-orang sholat ke masjid, dia tidur. Allah musta'an. Dia lalai di pasar, enggak melaksanakan Jumat. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi surat ini mengandung peringatan tentang hari kiamat, ada berbangkit. Jangan tertipu dengan dunia. Banyak orang-orang yang tertipu dengan dunianya. Karena itulah kedua surat ini layak untuk dibaca pada hari Jumat. Wallahu taala alam. Naam. Kamil. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم عيدا ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي رواه الخمسة إلا ترمذي وصححه ابن خزيمة. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال dari Zaid bin Arqam semoga Allah meridhoinya, dia berkata sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Eid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Eid. Thumma rakhasa fil Jum'ah. Kemudian dia berikan keringanan terhadap manusia untuk meninggalkan Jumat. Karena bertemu hari raya Idul Fitri atau Idul Adha dengan hari Jumat, bertemu dua hari besar, hari raya dengan hari Jumat. Jumat adalah hari raya kaum muslimin yang datangnya setiap minggu, bertemu dengan hari Idul Fitri ataupun Idul Adha. Maka Zaid bin Arqam menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau memberikan keringanan bagi orang-orang untuk meninggalkan salat Jumat jika Jumat bertepatan dengan solat Eid. Faqala, berkata Rasulullah, man syaa an yusalliya falyusalli. Barang siapa yang mau solat, adalah solat. Maksudnya solat Jumat. Yang mau datang melaksanakan solat Jumat, silakan. Kata-kata man syaa, barang siapa yang mau, menunjukkan dia tidak wajib. Berarti barang siapa yang mau meninggalkannya, silakan meninggalkannya. Hadis dikutkan oleh Imam yang lima kecuali Tirmidzi dan disahihkan Ibnu Khuzaimah. Dan hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama, tetapi dengan jalan-jalannya dia menjadi kuat. Dalamnya ada Iyas bin Abi Ramlah, dan dia orang yang majhul, yang tidak dikenal dengan meriwayatkan hadis. Tetapi hadis-hadis lain datang dari jalan-jalan lain sebagai pengkuatnya, di antaranya dari hadis Abu Hurairah dikutkan oleh Imam Hakim, dari hadis Ibnu Umar dikutkan oleh Ibnu Majah. Walaupun syaratnya masing-masing bermasalah, lemah, tapi ketika dia bergabung menjadi kuat, menunjukkan ini hadis dapat diamalkan. Juga dalam hadis Atha bin Abi Zubair, hadis Atha, ya, ketika menceritakan tentang Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, ketika menjadi khalifah menguasai Hijaz, dia bercerita, Atha bercerita, صلى في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار. Dia melaksanakan salat Id pada hari Jumat ketika di awal siang, berarti pada pagi hari. ثم رحنا إلى جمعة. Kemudian kami, kata Atha, mendatangi Jumat, melaksanakan salat Jumat. فلم يخرج إلينا. Tapi dia enggak keluar melaksanakan Jumat bersama kami. Fasallayna wahdana, maka kami salat sendiri tanpa dia, melaksanakan Jumat tanpa Abdullah bin Zubair, tanpa imam mereka, tanpa amir mereka. Fadzakarna dzalika li Ibnu Abbas, kami sebutkan perkara ini kepada Ibnu Abbas. Kami tanyakan, wahai Ibnu Abbas, kenapa dia enggak salat Jumat? Faqala, berkata Ibnu Abbas, asaba sunnah. Dia telah menyesuaikan dirinya dengan sunnah. Menunjukkan perkara ini adalah perkara yang dibolehkan. Rawahu Abu Daud. Maka dalam hadis yang mulia ini, ikhwan rahimakumullah, banyak sekali pelajaran yang kita dapat ambil. Di antaranya, jika bertemu dua hari raya, hari besar, antara Jumat dan Idul Fitri atau Idul Adha, maka bagi orang-orang yang mengerjakan salat Idul Fitri atau Idul Adha, boleh bagi mereka untuk tidak melaksanakan Jumat, mencukupkan dirinya hanya dengan salat zuhur saja, enggak perlu Jumat, karena telah masuk salat Jumat pada salat Id. Kenapa dicukupkan dengan satu salat saja, tidak harus dua, tidak wajib dua? Kata para ulama, liquwatit asybih bainas salatain, karena begitu miripnya antara dua salat ini, sama-sama dua rakaat, sama-sama ada khutbahnya, walaupun satu di depan, yang satu di belakang, sama-sama dibaca dengan jahar, sama-sama berkumpul orang banyak, ya. Karena itulah yang satu masuk kepada yang lain, dalam artian boleh ditinggalkan. Yang melaksanakan Id boleh tidak melaksanakan Jumat. Tapi yang tidak melaksanakan salat Id, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan salat Jumat, agar jangan sampai terlepas dua kewajiban, agar jangan sampai terluput daripada dua, yakni salah satu daripada dua salat besar. Kata-kata rakhasa dalam hadis ini, thumma rakhasa fil Jum'ah, Nabi memberikan keringanan dalam salat Jumat. Kata sebagian ulama, menunjukkan yang dianjurkan adalah menghadiri Jumat. Kata mereka, lebih utama untuk mengerjakan salat Jumat, walaupun dia boleh untuk meninggalkannya. Tetapi imam yang tetap, khatib yang tetap, dah ada jadwal dia, maka dia wajib melaksanakan salat Jumat. Maksudnya jangan dikosongkan masjid daripada salat Jumat, harus tetap ada pelaksanaan salat Jumat. Cuma bagi orang yang mau mengerjakannya silakan, yang mau meninggalkannya silakan. Dan dalam perkara ini terdapat khilaf antara ulama. Sebagian mengatakan keringanan ini hanyalah boleh diperbuat oleh orang-orang yang tinggal di jauh, tempat yang jauh, orang-orang yang tinggal di pedalaman, di pedusunan, di perkampungan badui, yang enggak ada masjid, mereka payah untuk pulang balik, datang Id, pulang kampung, balik lagi salat Jumat payah, maka mereka diberikan keringanan. Menurut ulama, hanya dibolehkan kepada orang-orang yang tinggal jauh daripada perkotaan, yang mereka tidak ada salat Jumat di sana. Sebagian mengatakan tidak, pokoknya ini berlaku umum, karena enggak ada yang mengkhususkannya, kecuali imam yang dia memang harus mengerjakan Jumat. Abu Hurairah meriwayatkan wasya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, ijtama'a fi yawmikum hadza 'idan, berkumpul pada hari kalian dua hari raya, faman syaa'a ajza'ahu 'anil jumu'ah, barang siapa yang melaksanakan Id haraya, salat haraya, maka itu telah membuat dia cukup untuk melaksanakan Jumat. Wa inna mujammi'un, tetapi kami tetap akan melaksanakan salat Jumat. Menunjukkan imam dia harus tetap melaksanakan salat Jumat. Tayyib, apa hukum melaksanakan salat zuhur menggantikan Jumat? Jumhur mengatakan wajib yang tidak mengerjakan Jumat digantikan dengan zuhur, wajib. Ketika telah jatuh kewajiban Jumat, maka digantikan dengan zuhur. Itu pendapat kebanyakan para ulama. Tetapi sebagian ulama mengatakan, kalau bersatu antara Idul Fitri atau Idul Adha dengan Jumat, maka yang mengerjakan Id, Jumatnya gugur sama sekali, enggak ada Jumat. Zuhur pun enggak ada. Dua-duanya gugur. Dan ini pendapat yang masyhur daripada Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, tetapi menyelisih jumhur ulama. Makanya murid-murid beliau sendiri ketika ditanyakan tentang hari ini, ditanyakan kepada Syekh Muhammad Musa Al-Nasr tentang masalah Jumat jika bertemu dengan hari raya, tentang pendapat Syekh Al-Albani, dia katakan iya, Syekhuna yaqulu bidzalik. Syekh kita mengatakan demikian. Lakinna nukhalifuhu bidzalik. Tapi kita menyelisih dia. Kata mereka yang lebih rajih adalah pendapat jumhur ulama. Ketika Jumat gugur digantikan wajib dengan zuhur. Makanya kata mereka ini qaulun dhaif jiddan, perkataan lemah sekali. Tayib. Ini mungkin yang berkaitan dengan perkara ini. Dan itu yang lebih rajih. Iqra' hadis alladhi ba'dahu. Wa'an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an. Rawahu Muslim. Wa anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an. Rawahu Muslim. Jika salah seorang kalian salat Jumat, hendaklah dia melaksanakan setelahnya salat 4 rakaat. Hadis dikeluarkan Imam Muslim rahimahullah. Maksud 4 rakaat adalah dengan 2-2. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka ini menunjukkan adanya ratibatul Jumat, adanya salat sunat rawatib setelah Jumat. Berapa rakaat? 4 rakaat dengan 2 salam, 2 salam. Atau dibolehkan juga 2 rakaat. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Jalil bin Umar, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'da al-jum'ati rak'atain. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengerjakan 2 rakaat selepas Jumat. Dalam Sunan Abi Dawud, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sittan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya dengan 6 rakaat. Jadi antum boleh pilih antara 2, 4 ataupun 6. Berkata Imam Ahmad, insya'a salla rakaatain wa insya'a salla arba'an. Jika dia mau salat 2 rakaat, jika dia mau salat 4 rakaat. Wa insya'a salla sittan. Kalau dia mau boleh salat 6 rakaat. Fa ayyuha fa'ala fa hasan. Semua yang dia buat, dia pilih salah satunya, semuanya baik. Wal kullu kana yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam. Semuanya pernah diperbuat Nabi. Sama dengan rawatib zuhur, boleh 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya. Boleh 2 rakaat sebelumnya, 4 setelahnya. Boleh pula 4 sebelumnya, 4 setelahnya. Dengan 2-2. Tetapi dalam hadis yang mulia ini, ikhwan rahimakumullah, tidak kita dapati adanya rawatib sebelum Jumat. Karena kebiasaan Nabi SAW ketika beliau keluar dari rumahnya, masuk ke masjid langsung naik ke mimbar, kemudian langsung Bilal memandangkan azan. Jika Bilal selesai azan, seketika Rasulullah memulai ceramahnya, khutbahnya, tanpa diberikan waktu untuk sholat. Maka tidak ada sholat rawatib sebelum Jumat, enggak ada. Maka salah jika orang-orang awam menganggap ada sholat rawatib sebelum Jumat. Selepas azan pertama mereka bangun, kemudian mengerjakan 2 rakaat. Setelah itu baru azan yang kedua dikumandangkan. Barulah sebelum azan naik khatib, kemudian dikumandangkan azan kedua. Etikat ini adalah etikat yang salah, keliru. Karena tidak ada rawatib sebelum Jumat. Enggak ada. Ketika mereka menganggap itu bagian daripada sunnah adalah perkara yang salah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Qayyim, berkata, la sunnata lil jum'ati qablaha. Tidak ada salat sunnah sebelum Jumat. Maksudnya salat sunnah rawatib. Kalaupun antum datang sebelum khatib naik mimbar antum salat tahiyatul masjid, silakan. Bahkan sebagian mewajibkannya. Kalaupun antum mau salat sunnah mutlak sebelum khatib naik mimbar, salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, semau antum. Sebelum datang khatib ke atas mimbar boleh. Tapi dia bukan salat rawatib, salat sunat mutlak sebelum Jumat. Kata mereka, kata Syekhul Islam, kata Ibnu Qayyim, wa huwa ashahhu qaulil ulama. Itu pendapat yang paling sah, yang paling benar di antara dua pendapat ulama. Wa alaihi tadullu sunnah, dan itulah yang ditunjukkan oleh sunnah. Dan itu pula lah mazhabnya Syafi'i rahimahullah ta'ala dan mazhabnya jumhur ulama. Nabi menyebutkan salat rawatib setelah zuhur, sebelum zuhur, setelah maghrib, tapi dia tidak ada sebutkan sebelum Jumat. Enggak ada. Menunjukkan tidak adanya salat rawatib sebelum Jumat. Maka antum jangan terkecoh dengan diperbuat oleh orang-orang awam. Ya. Kadang-kadang habis sholat antum duduk sendiri, orang semua sibuk berdiri. Kata orang, ini anak enggak tahu ini keutamaan mengerjakan rawatib. Padahal boleh jadi antum lebih benar daripada mereka. Ya. Kata mereka, wa hadza mimma in aqara sababu fi'lihi fi ahdi sallam. Padahal kalau itu memang disunnahkan, perkara yang dapat diperbuat pada masa Nabi, ketika mereka tidak memperbuatnya, menunjukkan itu tidak disyariatkan, maka meninggalkannya itulah yang sunnah. Meninggalkan sholat rawatib sebelum Jumat, itulah yang sunnah. Berkata Abu Syama, salah seorang ulama yang mengarang kitab tentang bid'ah, wama waqa'a min ba'd as-sahabah annahum kanu yusalluna qabla al-jum'ati famin bab at-tatawwu' al-mutlaq. Adapun asar dari sebagian sahabat, mereka mengajarkan sholat sebelum Jumat, maka yang mereka kerjakan adalah sholat sunat mutlak. Walaysa bimungkar, bukanlah perkara yang mungkar kalau orang sholat sunat mutlak sebelum Jumat. Wa innamal mungkar i'tiqadul ammah, yang mungkar itu adalah, yang diingkari itu adalah keyakinan orang-orang awam. Wa ba'dul mutafaqqihah, keyakinan sebagian orang-orang yang katanya dia belajar agama, memiliki ilmu agama, anna dhalika sunnah lil jum'ati qablaha, mereka meyakini ada salat sunat sebelum Jumat, salat sunat rawatib sebelum Jumat, itu yang diingkari. Maka orang yang datang sebelum khatib naik, dia dibolehkan melaksanakan salat apa tadi namanya, mutlak, seberapa dia mampu sebelum khatib kena atas mimbarnya. Wallahu ta'ala alam. Taib. Ikhra ba'dahu. Wa nisab Sa'ib ibn Yazid radiyallahu anhu anna Muawiyata qala lahu idha sallayta al-jum'ata fala tasilha bisalatin hatta tatakallama au takhruj fa inna Rasulullah sallallahu fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarana bizalik alla nusila salatan bisalatin hatta natakallama aw nakhruja. Rawahu Muslim. Tayyib. Wa Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu anhu, dari Sa'ib ibn Yazid semoga Allah meridainya, anna Muawiyah taqala lah, sungguhnya Muawiyah pernah berkata kepadanya, idza sallaita al-jum'ata fala tasilha bi salatin, jika engkau selesai melaksanakan Jumat, jangan kau sambung dengan salat lain, hatta tatakallama atau takhruj, sampai engkau berkata-kata terlebih dahulu ataupun engkau keluar dari salatmu, ya, baru setelah itu engkau keluar dari masjid baru kau kerjakan di rumahmu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalik, karena Rasulullah memerintahkan kami untuk berbuat demikian. Alla nusila salatan bisalat, jangan menyambungkan satu salat dengan salat yang lain. Hatta natakallama au nakhruj, sampai kami berkata-kata ataupun kami keluar terlebih dahulu. Rawahu Muslim. Hadis ini menunjukkan dibencinya melaksanakan salat rawatib langsung selepas salat fardu, makruh. Baik dia salat rawatib Jumat ataupun salat rawatib lainnya. Nanti enggak boleh selepas zuhur salam langsung berdiri kerjakan 2 rakaat rawatib zuhur, enggak boleh. Dibenci. Selepas maghrib salam langsung berdiri kerjakan salat, dilarang. Sampai antum potong antara salat yang pertama dan yang kedua dengan zikir. Zikir dulu. Atau berkata-kata dulu. Ya, dalam beberapa asar, atau antum pindah tempat dulu. Baru antum kerjakan salat sunnah. Supaya apa? Supaya tidak orang-orang menyangka bahwasanya yakni yang dikerjakan itu merupakan rangkaian dari salat wajib, tapi dari salat sunnah, supaya berpisah antara yang wajib dengan yang sunnah. Dan dalam agama kita banyak contoh-contoh seperti itu. Dilarang orang-orang melaksanakan melaksanakan puasa satu ataupun dua rakaat sebelum puasa Ramadan, dilarang. Rasulullah melarang orang yang tidak biasa berpuasa mengerjakan puasa sebelum Ramadan satu ataupun dua hari, agar tidak yakni bercampur antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Maka hendaklah antum selepas melaksanakan salat yang fardu, baik itu Jumat, Zuhur, Asar, Maghrib dan seterusnya, jangan mengerjakan rawatib setelahnya sebelum berkata-kata ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ataupun keluar ataupun pindah tempat, baru antum kerjakan salat rawatib. Jadi kalau antum lihat ada orang yang selepas salam langsung salat, maka ketahuilah dia menyelisih sunnah. Itulah manfaatnya kita belajar hadis, belajar sunnah. Kadang-kadang kita enggak tahu, kita anggap ini orang rajin ini, habis salat langsung dia berdiri salat sunnah. Ini salah. Kecuali dalam salat jamaah iya. Selepas zuhur antum mau langsung kerjakan asar karena antum mau musafir atau sakit, ya, jamaah satukan. Selepas zuhur langsung kerjakan asar. Selepas maghrib langsung kerjakan isya, karena dia jamaah dua kewajiban sama-sama fardu. Berkata para ulama, al-aula at-tahawwulu li salatin nafilah. Yang lebih utama adalah pindah tempat ketika mengadakan salat sunnah daripada tempat mengerjakan salat fardu. Fa fihi takthirun li mawadhi'is salati wa sujud, agar memperbanyak tempat salat dan memperbanyak tempat sujud. Liyashhada lahul makanan, agar tempat-tempat tersebut kelak akan menjadi saksi baginya di hari kiamat. Subhanallah. Jangan kita anggap ini benda mati di diam. Hari kiamat dia akan bersaksi. Bumi itu kan bersaksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi bercerita tentang kisah yang diperbuat di atasnya. Bi anna rabbaka auhalaha. Karena Tuhanmu yang telah mewahyukan kepadanya. Maka untuk memperbanyak tempat sujud, kelak hari kiamat tempat ini akan bersaksi kepada Allah tentang orang-orang yang mengadakan sujud di atasnya. Dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu', ayajizu ahadukum an yataqaddam aw yata'akhkhar aw an yaminihi aw shimalihi fi shalah? Apakah akan enggak mampu sekedar untuk maju atau mundur atau pindah ke kanan atau pindah ke kiri dalam salatnya? Yakni as-subha maksudnya adalah yakni selepas bertasbih, ya, pindah kanan, pindah kiri, maju ke depan, ke belakang, apa enggak mampu? Ya. Makanya antum selepas salat, mau salat sunat, pindah tempat, cari tempat lain. Mundur ke belakang atau maju ke depan atau ke kanan ke kiri. Dalam hadis Abu Hurairah secara marfu', la yatatawwa'ul imamu fi makanih. Janganlah seorang imam mengerjakan salat sunnah di tempat dia mengerjakan salat yang wajib. Pindah dulu tempat, walaupun dia imam, minggir dulu. Berkata Syekhul Islam, "Wa sunnatu an yafsila bainal fardhi wan nafli fil jum'ah." Yang sunnah adalah memisahkan antara salat yang fardu dan yang salat sunnah, baik itu Jumat ataupun lainnya. Kama sabata anhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diperbuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yaf'alu ma yaf'aluhu kathir minan nas mimman yasilu salama bi raka'atay sunnah. Janganlah dia melakukan kebanyakan yang diperbuat oleh orang di mana mereka menyambung antara salat yang sunnah setelah salat yang fardu, enggak boleh. Maka jangan tertipu. Ini menunjukkan banyak orang buat pada masa Ibnu Taimiyah perbuatan seperti ini. Selepas salat langsung dia kerjakan salat sunnah. Fa inna hadza rukubun linahi sallallahu alaihi wasallam. Karena perbuatan ini adalah menyelisih larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadza min al-hikmati at-tamyiz bainal fardhi wan nafli. Hikmahnya disuruh untuk memisahkan daripada tempat sebelumnya atau dengan perbuatan atau dengan kata-kata, agar dibedakan antara yang wajib dengan yang sunnah. Kama yumayyiz bainal ibadah wa ghairiha, sebagaimana ibadah yang satu dipisahkan dengan ibadah yang lainnya. Kemudian kalaupun nanti mengadakan sholat ini di rumah, maka itu adalah perkara yang baik. Banyak sekali keutamannya. Kata Rasulullah, afdalu salatil mar'i fi baitih. Seutama-utama salat seorang adalah dikerjakan di rumahnya, illal maktubah, kecuali salat yang fardu, yang wajib. Kalaupun antum pulang setelah Jumat di rumah, dikerjakan di sana, itu lebih utama. Agar rumah itu tidak jadi kuburan, agar rumah itu memiliki keberkahan, ya, agar rumah dinaungi rahmat, agar anak-anak melihat orang tuanya taat beribadah mengikuti orang tuanya. Dan begitulah yang diperbuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kajian kita malam hari ini. Insyaallah minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan ini tentang masalah mandi Jumat. Allahu taala alam. Yang mau bertanya silakan. Tayib, cukup dulu kayaknya. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Simpan lo pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hang, dimanapun Anda berada, demikianlah telah kita ikuti bersama kajian Islam Ilmiah yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ferus LC dari pembahasan kitab Bulughul Maram mengenai bab salat, mengenai bacaan salat Jumat.